Kemudian mereka berkata di dalam situs mereka, biasanya orang yang terusir dari negerinya pasca perang dengan terpaksa kondisinya adalah sangat susah. Namun aneh, si Makhdul Mubtadi Yahya Al-Hajuri ini keluar dari perang Damaj dalam keadaan dia termasuk orang terkaya dalam perang tersebut, sehingga dia mampu membeli villa-villa dan berbagai kemegahan dunia lainnya dalam tempo yang sangat singkat sekali pasca terusirnya dia. Perkataannya, apakah jutaan harta yang ada di tangan sang hartawan Al-Hajuri ini merupakan harga jual dari sesuatu, ataukah memang Al-Hajuri terhitung dalam jajaran para milioner? Yang jelas, kita bersabar sebagaimana dikatakan bahwa sejarah itu tidak pandang bulu. Kita katakan apa yang mereka katakan ini merupakan suatu keanehan. Aneh sekali apa yang mereka katakan ini. Mereka membangun ucapannya dari awal sampai akhir, semuanya dibangun di atas zon, dibangun di atas sangkaan yang rusak, dibangun di atas uzon. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, kalau mereka masih merasa memiliki keimanan, maka kami katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ajtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari sangkaan. Inna ba'dadh-dhann itsm, karena sesungguhnya sebagian dhann itu adalah itsm. Dan ini bukan sebagian lagi, akan tetapi dhann di sini sudah sangat banyak. Lebih aneh lagi perkataan mereka, yang jelas kita bersabar. Oh, bersabar dari mana? Apa yang kalian sabarkan? Bersabar kalian dari berbuat dosa, karena belum dapat data-data dan subhat-subhat untuk kalian sebarkan di tengah-tengah umat. Jadi kalian menyatakan sini bersabar. Ini tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik terdahulu. Isbiru ala alihatikum. Mereka menyatakan isbiru ala alihatikum. Bersabarlah kalian di atas sembahan-sembahan kalian. Dan orang-orang ini pun, mereka menyatakan yang jelas kita bersabar. Bersabar dari mana? Karena belum dapat data-data, ya. Belum mendapatkan subhat baru untuk disebarkan di tengah-tengah umat. Jadi mereka pun bersabar. Kemudian menyatakan bahwa sejarah itu tidak pandang bulu. Ya memang sejarah tidak pandang bulu. Sampai bulu-bulu kalian yang menandakan kebobrokan kalian, sejarah pun insya Allah akan memuatnya. Insya Allah sejarah akan mengisahkan tentang kejelekan dan kebobrokan bulu-bulu kalian. Kemudian perkataannya lagi, sampai kepada kami bahwa si Mubtadi Makhdul Al-Hajuri ini keluar dari Damaj dengan menggunakan helikopter khusus, sementara para tulab dan keluarga-keluarga lainnya dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan sangat rendah, serta kefakiran yang sangat. Ini juga menunjukkan tentang kebodohannya, dia tidak mengetahui perkara yang terjadi kemudian asal berkomentar. Jadi orang yang pertama kali langsung kata-kata semisal ini yang kemudian diterjemahkan, dimasukkan di situs para hisbino itu dan disebarkan dengan penuh keridaan oleh para hisbion semisal Muhammad Arifuddin dan sejaringan dengan mereka. Mereka merasa bangga dengan ucapan ini. Ini semuanya menunjukkan rasa hasad yang sangat jelas. Apakah karena belum pernah naik helikopter jadi merasa hasad dengan Syekhuna Yahya? Allahul Musta'an. Yang mengetahui keadaan pada demikian itu mereka lah yang lebih pantas untuk berbicara tentang masalah ini. Adapun yang tidak mengetahui seperti ini hanyalah suatu permainan belaka, hanyalah sandiwara. Syekhuna Yahya hafizahullahu ta'ala naik menggunakan helikopter itu sebagai kemuliaan dari pemerintah Yaman jauh-jauh hari sebelum diputuskan untuk keluar dari Damaj. Dua hari sebelum ada keputusan keluar, yaitu ketika itu masih sepekan di Damaj, pemerintah meminta Syekhuna Yahya untuk keluar dari Damaj sendiri. Akan tetapi kaum muslimin Damaj tidak menginginkan hal itu, karena kalau Syekhuna Yahya telah keluar, maka tidak ada lagi yang memegang kepemimpinan di Damaj yang akan bisa mengomando jihad fi sabilillah. Oleh karena itu masyarakat kaum muslimin dan maju ketika itu tidak menginginkan Syekhuna Yahya keluar. Dan Syekhuna Yahya mau didatangi ketika itu dengan beberapa mobil untuk dibawa. Syekhuna Yahya mau, akan tetapi kaum muslimin, terutama tokoh-tokoh masyarakat dan maju, mereka tidak menginginkan hal itu. Dan kemudian diputuskan untuk tidak keluar. Dua hari kemudian atau beberapa hari kemudian datanglah keputusan, dan Presiden Yaman menelpon Syekhuna Yahya dan memberitakan bahwasannya mereka tidak bisa membantu keadaan, tidak bisa membantu kaum muslimin Damaj. Oleh karena itu diminta keluar. Dan keluar pun Syekhuna Yahya meminta diberi waktu, diminta segera keluar. Syekhuna Yahya meminta agar diberi waktu 4 hari, dan diberikan waktu seperti itu. Itu sangat sedikit sekali. Dan ketika sudah diputuskan 4 hari itu, kami kaum muslimin di tengah-tengah kesibukan jaga Syekhuna Yahya dengan penuh kelembutan dan dengan penuh nasihat untuk bersabar, meminta kami untuk mengumpulkan barang-barang yang perlu kami bawa. Kami pun melakukan dengan selang-seling, saling bergantian. Yang lain jaga, kemudian yang lain pergi mengumpulkan barang-barangnya, yang lain kemudian gantian. Seperti itu kami lakukan. Dan ketika sudah diputuskan 4 hari lagi keluar dari Damaj, maka Hutiyun Ar-Rawafid, mereka telah menyiapkan puluhan pasukan. Dan ini dikhabarkan kepada kami, saudara-saudara kami yang ada di Abdin, bahwasanya Houthi telah siapkan mobil, tiap-tiap mobil membawa basoka. Dan tujuannya apa? Mereka berada di pinggir-pinggir jalan untuk menunggu mobil manakah nanti yang akan lewat dari mobil yang ditumpangi oleh Yahya al-Hajuri. Untuk menjaga hal itu, jangan sampai Syekhuna Yahya dibunuh dengan ditembak menggunakan basoka yang sudah disiapkan di jalan-jalan itu. Maka pemerintah memutuskan untuk dikirimkan ke Darul Hadis Damaj 4 helikopter. Dan tujuan diutusnya dengan 4 helikopter itu, kalau seandainya Rafidah memiliki niat jahat ingin menembak helikopter itu, maka dia akan menembak salah satu dari 4, dan mereka akan kebingungan mana dari 4 itu yang ditumpangi oleh Yahya al-Hajuri, Syekhuna Hafizahullah Ta'ala. Dan yang naik di helikopter itu tidak hanya Syekhuna Yahya, bahkan ada orang-orang ajam yang memang dikhawatirkan telah menjadi incaran orang-orang Rafidah. Mereka pun naik dari mana? Dari Gunung Barakah, dari puncak Gunung Barakah. Tiba-tiba datang, kan kita tidak tahu kalau Syekhuna Yahya sudah ternyata sudah di atas gunung. Mereka pun naik dari atas gunung dengan menggunakan helikopter. Kenapa tidak turun di pinggir masjid naiknya? Karena Houthiun ada juga di gunung-gunung. Ketika helikopter naik, bisa jadi mereka tembak satu persatu. Akan tetapi kalau dia naik di atas Barakah dengan ketinggian yang luar biasa, maka helikopternya dengan mudah langsung terbang. Dan hal itu tidaklah sedikit pun menghinakan kaum muslimin yang mengikuti Syekhuna Yahya hijrah bersama-sama. Bahkan mereka merasa senang karena Syekhuna Yahya bisa selamat dengan naik helikopter. Adapun yang lainnya, masya Allah, Syekhuna Yahya meminta pemerintah untuk menjaga, memperketat jalan sehingga kaum muslimin dan yang melakukan hijrah keluar dalam keadaan aman. Dan masya Allah, tidak satupun jalan terlewati, melainkan di sana ada posko-posko tentara. Para tentara berdiri di jalan-jalan memantau kami hingga kami sampai di Sun'a dengan selamat. Dan para tentara mengikuti, jika ada kemacetan mereka membukakan jalan untuk kami, dan mereka memperhatikan kami jika kami istirahat di jalan melakukan salat. Dan ini adalah kemuliaan. Semua ini atas permintaan Syekhuna Yahya. Bahkan diberikan kebebasan ketika itu yang keluar boleh membawa senjata. Alhamdulillah, kami juga bawa senjatanya. dan selamat sampai di Sana'a. Tidak ada seorang tentara pun mengambil. Kemudian sampai di Sana'a kami serahkan senjatanya kepada dakwah, karena senjata itu adalah senjata dakwah. Alhamdulillah semua perkara jalan dengan tertib. Namun orang aneh seperti mereka ini munculkan ide-ide seperti ini dengan menyatakan sementara para tulab dan keluarga-keluarga lainnya dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan sangat rendah serta kefakiran yang sangat. Allahul musta'an. Kalaulah seandainya dia mengetahui keadaan kami di atas keadaan yang mengenaskan dan sangat rendah serta kefakiran yang sangat, seharusnya mereka mencari solusi membantu saudara-saudara mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas perbuatan kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong di atas permusuhan dan perbuatan dosa. Dan apa yang dilakukan oleh Syekhuna, alhamdulillah kami yang hijrah bersama beliau ridha akan hal itu. Bahkan kami sangat senang karena beliau sudah sampai di sana dengan selamat. Alhamdulillah. Jadi apa yang dikatakan oleh mereka para hizbiyun ini sudah semakin menampakkan atas kebodohan mereka. Kemudian mereka berkata, pertanyaannya sekarang, siapakah yang suci dan mulia, agama Allah ataukah dinding Markis dan Maj ataukah Yahya Al-Hajuri? Jadi dia membuat pertanyaan apa? Pertanyaan apa seperti ini? Ini ditanyakan anak-anak TK, anak-anak kecil ini. Pertanyaan seperti ini tentu mereka bisa menjawab dan akan menjawab. Kalau kami akan jawab, siapakah yang suci dan mulia, agama Allah ataukah dinding-dinding Markis dan Maj ataukah Yahya Al-Hajuri? Yang mulia? Hah? Yang mulia siapa? Allah Jalla wa'ala dengan kemuliaannya. Walhamdulillah beliau menjaga Syekhuna Yahya hafizahullah dengan kemuliaannya. Beliau ketika dihancurkan dinding-dinding Markis dan Maj, Allah pun memberikan ganti dengan yang lebih mulia, yang lebih baik. Alhamdulillah sementara proses pembangunan Markis yang insya Allah segera akan terbangun dan sekarang dalam proses. Alhamdulillah semua ini dari mana? Kita tinggalkan Darul Hadis dan Maj karena Allah, dan Allah dengan kemuliaannya memberikan kita ganti yang lebih baik insya Allah. Sebentar lagi insya Allah. Sementara lagi akan bangun Markis lama, dan sekarang Markis baru yang bukan di Damaj lagi tetapi di tempat lain. Masya Allah dia lebih bagus, lebih besar dan lebih menenangkan insya Allah, yang jauh dari fitnah rawafid dan fitnah kejahatan lainnya. Alhamdulillah Yahya Al-Hajuri adalah mulia, Syekhuna Yahya adalah mulia karena beliau telah Allah subhanahu wa ta'ala jaga, telah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai seorang dari para ulama. Alhamdulillah Allah muliakan beliau, dan semoga Allah tetap memuliakan beliau dan memuliakan kami semua. Kami menginginkan jawaban dari pengikut Al-Hajuri si makhdul ini. Alhamdulillah telah kami jawab. Alhamdulillah telah kami jawab. Dan yang menjadi pertanyaan kami kepada kalian, di manakah kalian, perjuangan kalian, mana jihadnya kalian, mana pembelaan kalian terhadap Damaj? Tidak ada. Dan telah kita sebutkan dari sebelumnya, bahkan kalian itu memfatwakan tidak adanya jihad, bahkan memfatwakan tentang bahwasanya Rafidah itu adalah kaum muslimin. Dan di sini pun sudah mulai dibuat-buat perkataan, dibuat-buat penipuan. InsyaAllah akan datang penyebutannya satu persatu. Kemudian mereka berkata di antara pengkhianatannya, yakni Al-Hajuri terhadap Al-Sunnah dalam perang Damaj adalah ketika dia menelpon para pengikutnya yang ada di front. Jadi menelpon para pengikutnya, dia gambarkan seakan-akan yang lihat di Damaj itu ada beberapa kelompok. Kelompoknya ya Al-Hajuri sama kelompoknya mereka. Jadi dia buat perkataan seperti ini, perkataan seperti ini supaya yang membaca nanti menganggap bahwasanya oh ternyata yang jihad itu ada kelompoknya ya Al-Hajuri, dan ada kelompoknya Muhammad Al-Imam, dan ada kelompoknya orang yang menyatakan ini. Allahu musta'an. Penipuan semuanya. Dah ketika dia menelpon para pengikutnya yang ada di front. Jadi di front telepon disuruh mundur pengikutnya, dibiarkan orang-orang yang lain di situ. Ini semua adalah penipuan. Tidak tahu keadaan ketika di kitab sudah titik karena adanya pengkhianatan. Memang ada pengkhianatan di kitab. Pemilik tanah yang di kitab diam-diam telah menjual tanah mereka. Diam-diam mereka telah melakukan pengkhianatan, karena mereka adalah orang-orang awam, orang kampung di situ. Dan mereka diberi, disogok dengan uang-uang yang sangat banyak. Mereka pun tergiur dan menjual tempat-tempat mereka, yang pada akhirnya tempat mereka itu diresmikan bukan tempat ahli sunnah, akan tetapi telah dijual. Dan ini telah kami dapatkan berita-beritanya, sudah sangat dikenal berita seperti ini. Dan bahkan Abu Hurairah asal Madiun dan Abu Abdillah asal Tasikmalaya, yang mereka yang keduanya ikut jihad di sana, mereka pun menyatakan seperti ini. Dan kemudian perintah untuk keluar itu sudah diberi waktu. Mereka semua langsung keluar dan diperintahkan keluar dengan disuruh yang bisa membawa senjata, bawa. Dan senjata yang dibawa jadi milik mereka masing-masing. Disuruh pergi. Dan alhamdulillah ada tentara yang di sana, para tentara bekerja sama membantu yang keluar, diberikan bitoka-bitokanya mereka, kemudian gantian tukar yang sudah sampai diberikan lagi kepada yang lainnya yang balik, sehingga semua yang keluar alhamdulillah keluar semua. Hingga keluar semua yang dari kitab ketika itu. Dan kenapa sebabnya diperintahkan keluar? Syekhuna Yahya lebih tahu tentang masalah ini. Ketika itu perintah untuk keluar karena keadaan sudah semakin jelas bahwasanya perang yang terjadi adalah jihad fi sabilillah, kan tetapi ada unsur-unsur permainan-permainan orang tertentu, antaranya Ali Abdullah Saleh, presiden lama, mantan presiden lama, yang dia telah menyalurkan berbagai macam dana dan memfasilitasi para muslimin untuk menghancurkan Hussein Ahmar. Dan ini yang terjadi ketika itu. Ketika itu mereka mengerahkan kekuatan yang banyak atas dukungan presiden, mantan presiden Ali Abdullah Saleh, dalam rangka untuk memerangi Hussein Ahmar. Dan kita sebagai ahli sunnah ikut terkena, karena Hussein Ahmar menampakkan pembelaan kepada kita. Dan insya Allah akan disebutkan pada permasalahan yang berkaitan dengan Hashim. Jadi dengan melihat keadaan hal itu, permainan-permainan itu, yang jadi korban adalah ahli sunnah, maka Syekhuna memerintahkan untuk mundur. Adapun orang-orang kampung yang sekitar itu, mereka memang telah berkhianat. Ada yang menjual tanah mereka, dan ada yang membukakan jalan untuk para hudiyun masuk di rumah-rumah mereka, sampai banyak ikhwan terkepung, dan berbagai macam cara dilakukan karena mendapatkan sogokan dana yang sangat banyak. Maka perkara ini tidak ada yang memungkirinya, tidak ada perkara ini yang menyelisihinya. Tentang berita seperti ini tidak ada yang mengatakan bahasanya Yahya Al-Hajuri sebagaimana yang disebutkan oleh yang menyatakan ini, dan bagi mereka yang senang menyebarkan berita-berita seperti ini. Jadi apa yang mereka katakan semuanya adalah batil. Tatkala perang, mereka menyatakan lagi, tatkala perang sedang berkecamuk dengan sengit. Nah, ini juga adalah suatu penipuan mereka terhadap orang yang membaca. Mereka ingin menarik simpatinya para pembaca supaya para pembaca beramai-ramai menghantam Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Jadi Al-Hajuri memerintahkan para pengikutnya untuk mundur. Yang diperintahkan untuk mundur, mereka mundur dengan bersamaan. Dan ini bukan satu perkara yang terlarang, karena mereka ada perintah untuk mundur, mundur semua. Alhamdulillah mundur dan ditinggalkan kitab. Dan kitab alhamdulillah bisa diganti dengan yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih aman insyaallah. Markis kita insyaallah akan diganti sebagaimana markis Dammajon. Dan alhamdulillah yang pengurus Darul Hadis Dammaj sekarang mereka sudah bangun markis dan di Baydha. Dan di sana Syekhuna Jamil, Syekh Abu Anas Malik Al-Mahdhari, juga Syekh Turki Al-Abdain alhamdulillah mereka telah berdiri di sana, membangun markas, dan masya Allah tulapnya sudah banyak di Baidoa. Alhamdulillah. Kemudian dikatakan Al-Hajuri memerintahkan para pengikutnya untuk mundur, sehingga membuat punggung-punggung para mujahidin tersingkap dengan menjadi sasaran empuk tembakan-tembakan para Rafidah Fajar. Nah, ini. Jadi dia membuatkan gambaran seperti ini, bahwasanya Syekh Yahya itu khianat, meninggalkan para mujahidin yang diberang. Mujahidin siapa yang dimaksud? Mujahidin siapa yang dimaksud? Al-Qaeda. Al-Qaeda memang ikut. Akan tetapi mereka juga ketika ada perintah untuk mundur, sama-sama mundur. Bahkan mereka yang paling banyak mengambil senjata, dan senjata ketika itu dari harta rampasan perang senjata banyak. Kemudian Al-Qaeda juga mereka membawa, sama-sama mundur. Al-Qaeda ikut dalam pertempuran ini dan hingga juga berhasil. Sampai diceritakan kepada kami Abu Hurairah dan Abu Abdillah, mereka sampai di Hasid, Al-Qaeda itu pergi ke suatu gunung, memasang bendera mereka, bendera hitam yang tertulis La ilaha illallah. Ahlus Sunnah masih di front, di depan. Tiba-tiba Al-Qaeda itu sudah menghilang. Ini yang terjadi di Hasid. Yang terjadi di Hasid itu seperti itu. Dan ikhwan yang ada di depan, mereka tidak menyadari, ternyata di rumah-rumah di belakang mereka sudah ada berakhir. Hal itu karena apa? Masyarakat di sana awam, para penjual qot dan yang lain-lainnya, mereka memasukkan para hutiun di belakang, sehingga ikhwan di sana terkebong. Dan ini terbukti. Makanya para ikhwan ahli sunnah di sana tidak ada pilihan lain melainkan harus mundur. Kalau tidak mundur, mereka dikepung. Karena orang awam di sana telah memasukkan orang-orang hufi. Dan bahkan orang awam di sana tidak pernah mau jaga. Mereka mau berperang dengan tujuan untuk mendapatkan wanita. Jadi kalau perang, mereka melihat orang depan sudah pada mati, mereka lari, berebutan mengambil rampasan perang. Ini yang terjadi pada orang awam. Dan bahkan mereka mendapatkan peluru yang dibagikan oleh Husain Ahmar. Husain Ahmar membagikan peluru kepada mereka. Mereka banyak pelurunya. Adapun tulab tidak mendapatkan bagian di sana. Pembagian seperti itu. Mereka hanya membawa senjata dari kitab. Mereka memiliki koran-koran dari senjata itu hanya sedikit. Beda dengan orang-orang kabilah, yakni orang-orang awam yang ikut sama Husain Ahmar. Itu mereka digaji. Setiap hari mereka mau perang itu digaji oleh Husain Ahmar. Adapun tulab nggak dikasih. Dan melihat keadaan seperti itu, Ahlus Sunnah tidak menyadari tiba-tiba di belakang mereka, di rumah-rumah masyarakat Houthi telah masuk. Sampai ada dari Houthi datang, tidak membawa senjata akan tetapi memakai jaket atau jubah yang isinya semua kumbula, panabil. Ini granat. Kemudian granat itu dilemparkan ke ikhwan-ikhwan. Keadaan seperti itu. Jadi hampir tidak mengetahui mana musuh dan mana kawan. Tidak mengetahui mana lawan dan mana kawan. Oleh karena itu keadaan seperti itu, jika bertahan, maka apa madaratnya kepada Ahlus Sunnah sendiri? Perintahkan untuk mundur. Maka semua mundur. Apakah kemunduran itu kemudian orang-orang yang satu ini yang menyatakan ucapan ini yang disebarkan oleh jaringannya Lutman Ba'aduh ini, mereka menyatakan itu sebagai pengkhianatan? Tidak lain, semua ini adalah tipu daya, tipu muslihat yang ingin menipu manusia, umat manusia. Kemudian berkata, maka terjadilah kekalahan dan jatuh korban terbunuh pada saudara-saudara kita. Jadi dia menggambarkan sekarang dia itu membela saudara-saudaranya. Pembelaan dengan seperti ini, hanya semua ini hanyalah penipuan dan permainan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan keajaibannya untuk menyegerakan orang-orang seperti ini, disegerakan dalam perkara yang layak untuk mereka. Bahkan sebagian mereka tertawan, wallahu a'lam bagaimana kondisi mereka. Kondisi mereka sekarang tidak diketahui hingga sekarang. Maka jatuh lawi-lawi Ahlus Sunnah di tangan kita. Dengan omongan ini, dengan kesimpulan ini, tampak sekali kalau seakan-akan mereka ini pemerhati dakwah, pemerhati Ahlus Sunnah. Padahal tidak demikian. Bahkan tujuan ucapan mereka ini untuk menghancurkan ahlu sunnah, membinasakan ahlu sunnah, sehingga ahlu sunnah tidak diterima di mana-mana, tidak diketahui hingga sekarang. Ya memang ada yang pernah terkepung dan tidak kembali lagi. Ya semoga mereka adalah termasuk para syuhada. Mereka terkepung, tidak bisa dibawa lagi. Dan yang terakhir yang tertawan, alhamdulillah, ketika Syekhuna Yahya dan para muhajirin sudah sampai di Sana'a, dimintalah kepada lajnah dan para tentara untuk mengurusin yang tertawan. Para tentara pun pergi mendatangi tempat-tempat rawafid mencari para tawanan, dan alhamdulillah dikeluarkan beberapa orang. Adapun yang lainnya tidak didapati lagi. Dan yang tidak didapati ini bukan sesuatu yang perlu disalahkan ada Syekhuna. Syekhuna Yahya bahkan sangat perhatian kepada mereka, dengan itu meminta para lajna dan para tentara untuk mencari melepaskan para tawanan. Alhamdulillah dilepaskan yang masih hidup. Adapun yang lainnya, wallahu alam, apakah mereka disiksa oleh Rafidah atau dibunuh atau sudah dikubur, wallahu alam. Maka jatuhlah wilayah-wilayah Ahlus Sunnah ke tangan-tangan Rafidah. Ia jatuh karena sebab kalian tidak ada dukungan dari kalian. Bahkan kalian menampakkan permusuhan pada Ahlus Sunnah. Tapi ini sehingga lembaran-lembaran yang ada di depan kalian. Buktinya kalau mereka itu terus menerus menerang Ahlus Sunnah dengan lisan-lisan dan tulisan-tulisan mereka. Adapun Houthi Rawafid memerangi dengan senjataan persenjataan sebagaimana telah kita. Kemudian perkataannya, dia Al-Hajuri hanya memperhatikan dirinya sendiri, keluarga dan orang-orang dekatnya saja. Dengan inilah Al-Hajuri membuat khusam suratnya kepada presiden, yaitu dia meminta bisa keluar dengan aman dan orang-orang yang dekat dengannya. Sementara dia tidak menulis walaupun satu huruf saja khususnya terkait dengan para tawanan perang, berupa permintaan untuk melepaskan para tawanan tersebut, kembalikan kepada keluarganya masing-masing. Alhamdulillah telah kita sebutkan tadi. Alhamdulillah yang masih hidup dari tawanan sudah pada kembali. Adapun yang mati, wallahu alam, semoga Allah menjadikan mereka sebagai para syuhada dan sebaik-baik orang terbunuh di bawah kolong langit. Jadi semua perkara semakin jelas. Tidak perlu lagi kita berbicara panjang lebar tentang masalah ini. Semoga Allah hitamkan wajahmu wahai Yahya, kamu dan para koronimu serta para pendukungmu. Wah, ini semakin tampak kerusakan akhlak mereka mendoakan kejelekan kepada setiap muslim. Syekhuna Yahya alhamdulillah sunni salafi didoakan dengan doa ini. Na'udzubillah. Alhamdulillah Syekhuna adalah sunni salafi. Orang yang bersamanya alhamdulillah sunni salafi, sunniyun salafiyun ahlu sunnati wal jamaah, serta para pendukung mereka adalah alhamdulillah ahlu sunnah dan para kaum muslim mendukung mereka. Jadi orang mendoakan kehitaman wajah kepada Syekhuna ini, ya, mendoakan kepadanya dan kepada orang bersamanya dan para pendukungnya. Doanya ini tidak hanya mengenai Syekhuna, akan tetapi mengenai orang bersama Syekhuna dan para pendukung Syekhuna. Jadi yang mendukung Syekhuna dalam jihad tidak memaj, maka terkena doanya orang-orang jahat seperti mereka. Syekh Fauzan, Syekh Mesin Abad, dan ulama-ulama Saudiyah yang mengeluarkan fatwa-fatwa berjihad yang mendukung perjuangan Syekhuna, mereka pun terkena doa orang sesat ini. Dan semoga doanya ini Allah kembalikan kepadanya dan Allah timpakan pada mukanya dan kepada orang-orang yang menyebarkan tulisan-tulisannya. InsyaAllah kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan doa orang ini kepada dirinya dan kepada orang-orang yang menyebarkan tulisan-tulisannya dan pemikiran-pemikirannya. Dan semoga Allah segerakan kesudahan bagi mereka di atas kejelekan. Kemudian yang ke-8, Al-Hajuri tidak pernah terdengar darinya bahwa dia mengangkat senjata baik dalam perang ini maupun dalam perang lainnya melawan Rafidah, kecuali hanya terdengar teriakan-teriakan saja atau permintaan tolong kepada organisasi nasional seperti lembaga hak-hak manusia dan organisasi lainnya. Jadi dia menampakkan Al-Hajuri tidak pernah mengangkat senjata. Jadi menampakkan seakan-akan dia ini mengangkat senjata, seakan-akan dia menggambarkan kalau Muhammad Al-Imam wasabi, dan jaringan mereka itu mengangkat senjata ke depan. Nah, jadi menggambarkan kalau hadiri itu tidak mengangkat senjata, hanya suara-suara saja. Yang mengangkat senjata itu mungkin al-imam mengangkat senjata sampai turun dari mimbar. Ketika bunyi senjata turun dari mimbar, masuk ke ruangannya, nah, baru dengar bunyikan gitu ya. Allahu musta'an, yang angkat senjata siapa? Alhamdulillah, ketika Syekhuna diminta untuk keluar oleh pemerintah dari Damaskus sendirinya dengan jemput mobil-mobil, masyarakat tidak menginginkan. Masyarakat kaum muslimin Damaskus tidak menginginkan hal itu, karena kalau keluarnya dia, siapa yang akan memegang dakwah di sana, dan siapa yang akan memimpin jihad? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab ketika perluasan kekuasaan di Jazirah Arab sampai keluar melampaui Jazirah Arab, apakah ketika itu Umar ikut keluar sendiri maju ke depan? Tidak. Bahkan Umar di Madinah pernah keluar kemudian balik. Apakah kemudian orang ini akan menyatakan bahwasanya Umar tidak pernah mengangkat senjata? Apakah dia berani menyatakan Umar dan para penguasa kaum muslimin ketika itu yang mengutus pasukan-pasukan mereka? Rasulullah juga mengutus para pasukan yang kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar. Apakah utusan-utusan yang diutus oleh Abu Bakar itu kemudian dikatakan Abu Bakar itu tidak pernah mengangkat senjata? Semua ini hanyalah ucapan-ucapan kotor, yang diinginkan dengannya adalah kejelekan. Maka ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan orang-orang seperti ini yang membuat fitnah dan syubhat-syubhat ini di atas kejelekan yang bertambah jelek, sehingga dia tahu akibat dari perbuatannya sendiri. Jadi perkataannya di sini kecuali hanya terdengar teriakan-teriakan saja. Alhamdulillah, teriakan-teriakan beliau tidak tersia-siakan, bahkan sebagai penyemangat para ahlus sunnah, para mujahidin dan para kaum muslimin. Bahkan beliau sudah berkali-kali keluar memasang pakaian perangnya. Akan tetapi Hurras, para Haris, para penjaga yang ada di sekitar beliau menahan dan melarang beliau. Karena masih ada beda, hanya kalau sudah tidak ada lagi baru mereka, beliau akan perang. Dan bahkan terbukti ketika anaknya sudah sembuh dari sakitnya, yakni Abdurrahman, langsung diperintah oleh beliau untuk keluar jihad. Alhamdulillah, beliau pun mendapatkan syahid insyaallah, mendapatkan syahada insyaallah. Maka orang yang menyatakan ini, para penjahat yang menyatakan ini, sudah cukup sebagai bukti bahwasanya apa yang mereka katakan itu menghujat diri-diri mereka sendiri. Seperti kemudian dikatakan, atau permintaan tolong kepada organisasi nasional seperti lembaga-lembaga hak-hak kemanusiaan dan organisasi lainnya. Dan dia pun menggunakan ungkapan meminta tolong. Seakan-akan dia gambarkan kepada umat Islam kalau Syekhuna itu lemah, atau Syekhuna itu meminta tolong kepada selain Allah. Dia membuatkan ungkapan gambaran seperti ini dengan tujuan apa? Menarik perhatiannya umat untuk menilai jelek pada Syekhuna. Tapi insya Allah tidak akan memudaratkan Syekhuna. Kemudian mereka berkata, namun kemudian kami dengar dari sebagian para pendukungnya yang dungu dan tidak mengerti apa-apa itu berbagai macam sanjungan, gelar-gelar kepahlawanan dan keberanian terhadap pribadi Yahya Al-Hajuri. Wallahu a'lam. Yang namanya orang, kalau menyenangi orang lain, mereka akan memujinya, menyanjungnya. Hal ini adalah maklum, perkara yang sudah biasa di tengah-tengah umat manusia. Bahkan Afifuddin, Luqman Ba'abduddin, semisal mereka pun mengagumkan Rabi' bin Hadi, disebut Asy-Syaikh Al-Allamah Bahkan sebagian mereka menyebutkan Imam Jarwat Ta'dil, bahkan Muhammad Al-Imam dipuji-puji, dikatakan muhaddis. Pernah ada dalam satu riwayat ditulis sebagai al-muhaddis. Muhaddis dari mana? Enggak memahami ilmu hadis. Dan alhamdulillah sudah dibantah oleh Syekh Sa'id Da'as dalam kitabnya tentang lemahnya Muhammad Al-Iman ini dalam masalah hadis. Dan bahkan tidak digelari oleh masyarakatnya. Dia sendiri menggelari dirinya dengan Al-Imam, menulis gelar namanya di akhir namanya dengan Al-Imam. Adapun Syekhuna, sanjungan dan pujian-pujian itu bukan dari beliau, tapi dari para pemerhati terhadap beliau, para simpatisan beliau. Maka bukan beliau yang disalahkan. Dan pujian seperti ini pun biasa dilakukan oleh para salafus saleh, memberikan ta'dil kepada para ulama, kepada orang-orang saleh. Jadi boleh-boleh saja, selama tidak ada unsur atau tidak ada sifat ghulu padanya. Kemudian mereka berkata di sana terdapat pengkhianatan, misi-misi dan tujuan-tujuan jelek di balik kehancuran dan penarikan mundur pasukan dari front, perlawanan terhadap Rafida yang najis. Itu semua akan tersingkap dalam waktu dekat biiznillah. Biiznillah tidak akan tersingkap. Insyaallah biiznillah tidak akan tersingkap. Dan kalaupun disingkap, yang disingkap itu bukanlah suatu hakikat, akan tetapi pemalsuan belaka. Dan sini pun ditulis Rafida yang najis. Jadi mereka menampakkan sekarang perkataan yang kira-kira bisa mendukung mereka. Jadi mereka menampakkan di sini penyelisihan terhadap perkataan Al-Imam. Ma nastahillu dima ar-rafidah tadayyunan, walakin dinuna. Jadi mereka menyelisih perkataan Muhammad Al-Imam itu. Di sini mereka tampakkan Rafidah yang najis. Padahal Al-Imam memuji Rafidah, bahkan menganggap Rafidah muslimun. Sekarang mereka memunculkan Rafidah yang najis atau menganggap Rafidah yang kafir dengan tujuan untuk apa? Menipu umat semuanya. Itu semua akan tersingkap dalam waktu dekat biiznillah. Insyaallah, dan biiznillah tidak akan tersingkap insyaallah. Dan yang tersingkap insyaallah hanyalah syubhat. Syubhat yang mereka buat-buat, dan insyaallah dengan itu akan menyingkap diri mereka sendiri. Dan ini semua alamat kalau mereka ini sedang berada di atas kefasikan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Demikian mereka itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.